Ali Tim Cimat punya cerita dengan judul Demit Penunggu Sumur Tua, dikirimkan oleh Selvia Aprilina, Kedung Mas Wutan Ngari Kalitidu. Terang omah sing tak nggoni sak keluarga kuwi warisan teko nggone mbahku. Omah iki kuno banget, durung direnovasi, lan nek nguri omah ana sumur tuwa sing puluhan taun wis ora digawe. Jaman biyen sumur iku digawe wong sak desa kene njupuk banyu. Amarga jaman semono isih jarang banget sumur. Jaman biyen saben taun nek sumur iku karo mbahku mesti diadakke ritual syukuran utawa manganan cara Jawane. Bareng saiki wis modern, wis ora ana sumur kompan, merga wis ana sumur teko pipa-pipa lan liyo-liyane. Sumur iku wis puluhan taun ora diurusi, ora digawe meneh. Simbahku ya wis gak ana kabeh utawa meninggal. Sumur iku katon rumbuk, peteng lan angker. Apa meneh nek bengi gak enek sing wani liwat omah mburi? Apa meneh angger jam siji bengi? Kaya-kaya ana swara wong nimba njupuk banyu. Tapi angger dideleng ora ana wong, tapi ana swara kang njupuk banyu. Iku jam loro bengi, adikku sing jenenge Bambang nglilir kudu pipis nek mburi. Dilalah mari pipis dhewe bubuk maneh ning pinggir Mbah Kakung. Tapi dhewe ora bisa turu meneh. Meripati direm-remno ora bisa turu. Aneh. Ono swara sandal mlaku banter banget. Bareng wis cedak mandek ning ngarepe lawang kamar. Bambang langsung melengak ngewasni lawang kamar. Aneh. Ono Mbah Kakung gawe surban putih ngamping neng pinggir lawang. Rambuté putih dawa, mripaté bunder ombo banget, mentelengi Bambang karo guyu gegirisi. Bambang gugah simbah. Enek apa to le kok rena-rena gandang turu meneh to? Aja impen-impenen. Tenan, Kong. Iku lho, wedenane marani aku. Mbah Kung gak ngrungokke malah sari meneh. Memedi mau isih ngamping ana lawang kamar. Aneh. Awake tambah modho dhuwur sak genteng, tangane dawa banget. Bambang ilate kaku. Awake gemeter arep jerit ora iso ngomong. Bambang ndonga sak isite, mari iku memedi mau mabur ilang mbuh nok endi parane. Esuke Bambang ora bisa sekolah, awake panas campur kejang-kejang. Digowo nek dokteran lan disuwuke kiai. Telung dina lagek mari. Sakwise kedadian iku gang seminggu koncone adikku sing jenenge Takin nginep ana omahku turu karo adikku. Bengi tengah wengi yo nglilir arep pipis nang mburi. Bareng teko mburi, aneh. Takin ketemu mbakku lagi nyuci piring nek mburi. Rambuté dawa banget, persis mbakku teko mburi. Bareng disopo Takin. Ini kok nyuci piring toh, Mbak? Iya, timbang anggur. Bareng melengak, wong wadon mau dudu mbakku. Raine ra karu-karuan, untune metu siunge karo melet-melet, kaya grandong guyu banter banget. Takin rasido pipis mlayu nabrak ilamang kamar, karo ngompol mergo wedi karo memedi mau. Liyo dina meneh adikku sing jenenge Anwar lagi mulih begadang. Jam siji bengi arep mlebu kamar, yo ana wong wadon nangis nang kono. Karo lungguh rambuti acak-acakan dikira adikku ya Mbak Yuni. Bareng disopo. Wong wadon mau melengak. Aneh. Ternyata uga dudu Mbak E. Tapi lah kok jarene kuntilanak miber mandhuwur guyu cekikian. Mari kedadian sing kaya mangkono kuwi mau. Aku banjur nekat pas malam Jemah Kliwon. Telepon nek acaraning radio Istana FM. Sing jenenge Jimat, pemandu acarane sing gak asing meneh Ki Banu Asmara lan Mbah Jo saka Tambak Rejo. Jarene sarane Mbah Jo, sumur tua iku dikon ngresiki rumbuke dilangi nek iso diwene lampu ben padhang. Ben memedi iku gak ngganggu sak keluarga maneh. Sarane Mbah Jo tak lakoni alhamdulillah. Sawise sumur tak resiki padhang wis ora ana gangguan apa-apa meneh. Matur nuwun Mbah Jo sekalian Ki Banu Asmara saranipun. Cukup semene kedadian sing tak alami iki, kiriman saka aku Mbak Selvia Kedungmas Wutan Ngare Kalitidu bersama tim Cimat.